Bersama Atqa, Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Mempersembahkan kisah ketujuh dengan judul Syaitan Pencuri Zakat. Nah, anak-anakku sekalian, dengarkan baik-baik agar cerita ini atau kisah ini bisa kita ya pahami bersama. Pada suatu hari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat Ramadan atau yang dikenal dengan zakat fitrah. Hingga suatu malam ada seseorang yang mengendap-endap ingin mencuri segenggam makanan atau zakat fitrah tersebut. Maka Abu Hurairah dengan sergap segera menangkap pencuri tersebut. Setelah tertangkap, Abu Hurairah mengatakan kepada pencuri, "Nanti akan kulaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku adalah orang yang sangat membutuhkan karena aku mempunyai tanggungan keluarga." Demikian kata si pencuri ya setelah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Abu Hurairah akhirnya melepaskan orang tersebut. Maka benar, esok harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Apa yang diperbuat oleh tawananmu semalam?" Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, ia mengatakan sangat butuh karena mempunyai tanggungan keluarga. Maka aku merasakan kasihan, lalu aku biarkan dia pergi." Kemudian Rasulullah menyatakan kembali, "Sesungguh orang itu membohongimu. Ia pasti akan kembali lagi." Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah berita dari Rasulullah SAW adalah al-haq, artinya adalah benar. Ternyata memang benar. Akhirnya di malam hari pencuri itu pun kembali beraksi. Ya, pencuri itu mengambil segenggam makanan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah mengintai pencuri tersebut segera menangkapnya dan akhirnya pencuri pun tertangkap. Kemudian persis bagaimana kemarin dinyatakan, "Nanti engkau akan aku laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang itu beralasan lagi, yakni dengan mengatakan bahwasanya aku memiliki tanggungan ya sebagaimana kemarin, ya, bahwa kami membutuhkan dan seterusnya itu. Ini adalah perkataan orang itu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu iba kembali, artinya kasihan kembali, akhirnya dilepaskan kembali ya. Karena apa? Karena kasihan. Maka keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanyai kembali. Ya, menanyai siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu semalam?" Kemudian Abu Hurairah menjawab sebagaimana jawaban itu. Dan Rasulullah SAW menyatakan, "Sebenarnya dia adalah dusta dan ia akan kembali kepadamu." Ya, demikian yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya pencuri itu akan datang kembali. Memang yang dikatakan Rasulullah sekali lagi adalah perkara yang benar dan Rasulullah tidak akan pernah berdusta. Maka yang ketiga kalinya Abu Hurairah mengintai karena yakin bahwa dia akan datang kembali. Memang benar ketika saat itu pencuri pun datang dan mengambil segenggam makanan. Segera Abu Hurairah menangkapnya dan akhirnya pun ketangkap kembali ya, ketangkap kembali. Kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada pencuri itu, "Engkau pasti aku adukan kepada Rasulullah SAW. Inilah yang ketiga kalinya engkau mengatakan tidak akan kembali, tapi nyatanya engkau tetap kembali." Kemudian orang itu pun berkata, ya pencuri itu, "Lepaskan aku, lepaskan aku. Nanti aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang Allah akan memberimu manfaat bila engkau membacanya." Abu Hurairah bertanya, ya, "Apa kalimat itu?" Jawabnya, "Apabila engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka Allah akan senantiasa menjagamu. sedang syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Nah, setelah itu oleh Abu Hurairah apa? Dilepaskan lagi, dibiarkan orang itu pergi. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, insyaallah sebagaimana biasa keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada Abu Hurairah, "Apa ya yang diperbuat tawananmu semalam wahai Abu Hurairah?" Maka Abu Hurairah pun menjawab, "Ya Rasulullah, dia mengajariku beberapa kalimat yang katanya Allah akan memberi manfaat bila seseorang membacanya. Karena itu aku melepaskannya." Lalu Rasulullah berkata atau bersabda, "Kalimat apa itu?" Ya. Abu Hurairah pun menjawab, "Ia mengatakan kepadaku, apabila engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir. Engkau akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sesungguhnya kali ini ia benar, padahal ia sangat pendusta. Wahai Abu Hurairah, tahukah engkau dengan siapa engkau bercakap-cakap selama 3 malam berturut-turut itu?" Maka Abu Hurairah pun menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah SAW pun bersabda, "Dia adalah syaitan." Ya, dia adalah syaitan. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi ya kisah tentang si pencuri zakat. Ternyata adalah siapa? Syaitan. Ya. Maka adik-adikku sekalian dan anak-anak sekalian, jangan suka mencuri, nanti tidak seperti syaitan. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kalian tidur, hendaknya kalian membaca ayat kursi supaya kalian terjaga dari gangguan syaitan sampai pagi. Bagi yang belum hafal, hafalkan ya. Dengarkan ayat kursi berikut ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sumber bacaan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 2187, 3101 dan 4723.